Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Rabu 25 Desember 2019 dibacakan Ardiansyah dan Kamal. Pemerintah Aceh beli 12 bus baru dan mulai beroperasi 2020. Kapal cepat yang melayani rute Ulele Balohan bertambah satu. Dua petani di Aceh Tenggara diringkus polisi karena simpan sabu-sabu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Aceh telah membeli sebanyak 12 bus baru untuk peningkatan layanan transportasi. Bus-bus akan dioperasikan pada 2020 mendatang. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat peresmian peluncuran 12 bus ini mengatakan, moda transportasi itu nanti akan melayani rute Banda Aceh dan Aceh Besar. Semua bus baru tersebut dilengkapi dengan teknologi sistem kendali terkini. Ia menyebutkan kehadiran teknologi menunjukkan komitmen pemerintah untuk menerapkan teknologi informasi dalam setiap layanan publik, termasuk alat transportasi umum. Pemerintah Aceh akan menyesuaikan pembangunan dengan kemajuan era revolusi industri 4.0. Bersamaan dengan peluncuran 12 bus baru ini, pemerintah Aceh resmi mengoperasikan pusat kendali bus Transkutaraja. Kehadiran Ruang Pusat Kendali Transkutaraja berfungsi memantau kinerja dan mengawasi seluruh pergerakan bus yang telah dilengkapi sistem monitor operasional jarak jauh. Sudarlun, kapal cepat untuk melayani penyeberangan Ulele Banda Aceh Balohan, Sabang, kini bertambah satu unit lagi dan telah beroperasi. Kapal itu adalah KM Express Bahari 5F. Dengan beroperasinya kapal tersebut berarti saat ini rute Ulele Balohan telah dilayani oleh 4 kapal cepat. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Pelayaran perdana KM Express Bahari 5F diresmikan pelaksana tugas Gubernur Nova Iriansyah Selasa pagi. Nova berharap keberadaan KM Express Bahari 5F dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Pulau W Sabang sehingga bisa memajukan sektor pariwisata. Nova juga mengatakan KM Express Bahari 5F merupakan kapal karya anak bangsa yang dibangun di Galangan Tanjung Pinang. Nova yakin kapal ini kualitasnya cukup bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Ia meminta agar kapal tersebut segera dioperasikan dengan baik untuk mengangkut penumpang. Dengan beroperasinya KM Express Bahari 5F tersebut, saat ini rute Ulele Balohan telah dilayani 4 kapal cepat. Selain itu juga terdapat 2 kapal feri yang melayani rute yang sama. Sudarlun, polisi meringkus 2 orang petani di Aceh Tenggara karena menyimpan satu paket kecil sabu. Kedua pria yang ditangkap berinisial RS 25 tahun warga desa Lawe, Petandu, dan IP 25 tahun warga desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lubi melaporkan. Kapolsek Semadam, Ibda Saniman, mengatakan keduanya ditangkap Senin malam 23 Desember 2019. Penangkapan berawal setelah polisi mendapatkan informasi masyarakat ihwal peredaran narkoba. Saat penggerebekan dilakukan, rekan-rekan RS dan IP yang bermain domino di sebuah warung di desa Lawe Petanduk berhasil kabur. Hanya RS dan IP yang tertangkap. Saat digeledah dan diperiksa, polisi menemukan satu paket kecil sabu yang disimpan di dalam kotak rokok. Dua pelaku mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik mereka yang hendak dikonsumsi. Kini tersangka RS dan IP telah ditahan untuk proses hukum. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun DPRK Simelu akan memanggil kontraktor pelaksana proyek pengaspalan ruas jalan Lewa Lamerem, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simelu. Proyek ini diketahui dikerjakan PT Bahtera Agung dengan nilai kontrak mencapai 11 miliar rupiah. Dewan menemukan banyak kerusakan pada proyek jalan yang baru selesai Oktober 2019 itu. Dari Simelu, Sari Mulia Asno melaporkan. Anggota DPRK Simelu, Ihya Ulumudin, mengatakan proyek pengaspalan ruas jalan Lewa Lamerem, Kecamatan Alafan, baru selesai dikerjakan 2 bulan. Namun sayangnya proyek jalan yang menghabiskan anggaran 11 miliar rupiah itu kini rusak parah. Padahal baru 2 bulan dimanfaatkan masyarakat. Ia mengatakan proyek pengaspalan jalan dibangun asal jadi. Dewan pun telah merekomendasikan pada dinas terkait agar kanan segera memperbaikinya. Namun hal ini tidak dilakukan. Karena itu DPRK akan memanggil rekanan untuk mendengar penjelasan terkait kerusakan proyek tersebut. Jika nantinya ditemukan indikasi kejanggalan, Dewan akan meminta lembaga pemeriksa untuk mengaudit. Bahkan Dinas PUPR Kabupaten Simelu menyatakan tidak akan membayar rekanan jika kerusakan pada proyek tersebut belum diperbaiki. Syederalun HK Aceh yang merupakan komunitas etnis Tionghoa di Aceh menyatakan prihatin bila ada umat beragama yang ditindas dan terzalimi. Hal itu disampaikan perwakilan HK Aceh yang ikut ambil bagian dalam aksi bela Uyghur di Simpang 5 Banda Aceh Selasa siang. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Salah seorang perwakilan HK Aceh dalam aksi bela Uyghur, Tony, mengatakan beredar informasi di media sosial tentang penindasan Muslim Uyghur oleh pemerintah Cina. Aksi itu telah membuat kehidupan berbangsa menjadi tidak nyaman. Dari sisi kemanusiaan, HK Aceh menyatakan tidak mentolerir penindasan Muslim di Cina. Mereka pun memohon pemerintah Indonesia dan Aceh berperan aktif membela Muslim Uyghur dan meminta penjelasan konkret dari pemerintah Cina terkait kondisi terkini Muslim Uyghur. HK Aceh juga meminta pemerintah Indonesia dan Aceh memfasilitasi pemantauan langsung kondisi sebenarnya Muslim Uyghur. Tony juga menyinggung tentang keberadaan etnis Tionghoa di Aceh yang selama ini tidak pernah mengalami penindasan dan diskriminasi. Tony mengaku sudah tinggal di Aceh 39 tahun, tapi tidak ada pertikaian. Toleransi di Aceh cukup tinggi, bahkan tidak pernah ada konflik antar agama di Aceh. Syederalun, sebanyak 29 narapidana di Aceh penganut agama Kristen mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman dalam momen perayaan Natal 2019. Satu orang diantaranya dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Kakanwil Kemenkumham Aceh Lilik Sujandi melalui Kadip Permasyarakatan Merah Budiman menyebut dari 29 narapidana di Aceh, penganut agama Kristen mendapat remisi. Ada satu orang warga binaan yang dinyatakan bebas setelah mendapat remisi, yakni Anton Marpaung dari LP Kutacane. Remisi akan diberikan pada hari H, yakni 25 Desember. Merah mengatakan penerimaan remisi dibagi dua, yakni remisi khusus 1 adalah napi yang masih harus menjalani hukuman dan remisi khusus 2 adalah napi yang langsung bebas. Remisi khusus Natal diberikan kepada narapidana umat Kristen yang telah memenuhi berbagai persyaratan. Mereka diusulkan mendapatkan remisi mulai 15 hari, 1 bulan hingga 2 bulan. Paling utama napi yang diusulkan untuk mendapatkan remisi adalah yang berkelakuan baik. Merah menambahkan sebelumnya pihak Kemenkumham Aceh telah mengusulkan sebanyak 34 napi umat Kristen di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan negara di Aceh untuk mendapat remisi di hari Natal kepada Dirjen Permasyarakatan, namun yang disetujui hanya 29 orang. Napi yang memenuhi syarat untuk mendapat remisi di hari Natal tahun ini merupakan napi perkara tindak pidana umum. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 25 Desember 2019. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.